Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allazikum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. تتراجعكم كجن كتاب التأصيل في طلب العلم برنسيب دلما تشري علمه. Nah, seorang talibul ilm, seorang mencari ilmu, semestinya dia mengetahui prinsip-prinsip dasar dalam menuntut ilmu. Yang pernah dibahas adalah al-aswal awal, inti yang pertama atau prinsip yang pertama dari prinsip mencari ilmu, bahwa talibul ilmi alladhi yahtajuhul muslim liqiyami bima yajib alaih min ibadati rabbih fardun wajibun alaih. Prinsip yang pertama yang sudah disinggung adalah bahwa mencari ilmu tentang apa yang wajib dikerjakan dalam beribadah kepada Rabbnya merupakan fardud wajib, merupakan sesuatu kewajiban yang fardu ain bagi setiap muslim. Mempelajari ilmu tentang apa yang harus dikerjakan oleh seorang muslim, maka mencari ilmunya wajib hukumnya, fardu ain bagi setiap muslim. Sama ala dzalik, adapun yang selain itu, ini bukan yang wajib, termasuk dari bab furudul kifayah, fardunya fardu ala kifayah. Ifta. Ana wada syai'an ala bab. Qul inna a'udzukum Allah. Kalau amalnya, perbuatannya diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah, wajib puasa, wajib salat, makanya ilmunya harus diketahui oleh setiap muslim. Ini prinsip pertama. Sehingga perkara-perkara atau ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang wajib atas setiap muslim, maka setiap muslim wajib pula mempelajari ilmunya. Seperti tentang mithahus salah, kuncinya salat yaitu tahur, bagaimana berwudu, bagaimana salat, wajib ala kulli muslim. Maka wajib pula ala kulli muslim talabul ilm fi dhalik, wajib pula bagi mereka untuk mempelajari ilmu dalam masalah itu, apalagi yang merupakan pokok-pokok, rukun-rukun dari rukun-rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatun la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamu shalah wa ita'u zakah wa shaum ramadan wa hajj baitillah alharam man istata'a ilayhi sabila. Islam ini dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iqamu shalah mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji ke baitillah alharam bagi siapa yang mampu. Maka rukun-rukun iman atau rukun-rukun Islam ini wajib dikerjakan oleh setiap muslim, maka wajib pula dipelajari syahadat la ilaha illallah, ilmu tauhid, ilmu tentang sunnah, wajib dipelajari. Demikian pula tentang masalah salat, zakat, puasa dan masalah haji, wajib dipelajari oleh mereka karena mereka wajib ala kulli ain, ini wajib ain karena dia masing-masing pribadi wajib untuk mengerjakannya, maka masing-masing wajib untuk mempelajarinya. Ta'azakumullah, sekilas tentang apa yang pernah kita pelajari. Kemudian berkata penulis, wa yanbaghi ala hadzal asl al umuri taliyah, maka dibangun di atas prinsip yang pertama ini beberapa perkara. Setelah kita tahu bahwa yang fardu ain dari ilmu-ilmu tentang apa yang wajib dikerjakan, maka dibangun di atasnya hukmul wudu, wa hadza yata'allaq bil muslimil mukallaf. Dibangun di atasnya hukum wajib untuk mempelajarinya bagi setiap muslim mukallaf. Wajib mempelajari ilmu-ilmu tadi, ilmu yang berkaitan dengan apa yang wajib bagi setiap muslim, maka wajib pula dipelajari oleh setiap muslim mukallaf. Bagaimana kalau anak-anak yang belum mukallaf, karena yang namanya mukallaf adalah baligh aqil, muslim yang baligh, yang sudah mencapai kedewasaan, aqil, berakal sehat, itu yang mukallaf. Baik, bagaimana dengan anak kecil? Fa in kana saghiran fa ala walidayhi ta'limuhu umur dinihi allati yahtajuha. Anak itu masih di bawah umur, maka wajib bagi kedua orang tuanya untuk mengajarkan kepada anaknya, wajib kepada anaknya apa-apa yang nantinya akan wajib bagi anak itu. Ketika dia sudah balik, dia wajib sholat, maka dia wajib pula berwudu karena itu adalah miftahus shalah, maka orang tuanya berkewajiban untuk mengajarinya. Demikian pula aqidah tauhid harus ditanamkan pula oleh orang tuanya pada anak-anaknya. Berarti kalau orang itu mukallaf dewasa, wajib baginya untuk belajar. Kalau anak itu kecil, maka wajib bagi orang tuanya untuk mengajarinya. Karena dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian sebagai ra'i, penggembala, pemimpin, maka masing-masing pemimpin wajib bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Maka orang tua memimpin istri dan anak-anaknya, maka dia berkewajiban untuk mengajari anak-anaknya. Dia bertanggung jawab. Mas'ulun an awladihi, bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, maka dia harus mengajarkan kepada anak-anaknya apa yang harus dikerjakan oleh anak tersebut kelak, apa yang wajib dikerjakannya nanti ketika balik. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaa'ikatun ghilaadun shidaad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Tahrim, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, kata Allah, hindarkan diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naran, dari api neraka. Hindarkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu-batu dan manusia, dan di padanya ada malaikat-malaikat yang keras dan bengis, yang kasar, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat yang hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pun sebagai dalil bahwa kalau anak-anak itu masih di bawah umur dalam artian dia belum baligh, maka orang tuanya bertanggung jawab. Dengan dalil hadis tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan juga dengan ayat qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan api neraka. Maka anak-anaknya hendaklah diajari perkara tauhid, diajari bagaimana berwudu, bagaimana salat, إذن على الوالد المسلم والوالدة المسلمة أن يعلم أولادهم ما يحتاجونه. Maka mesti bagi setiap orang tua muslim atau ibu yang muslim, muslimah, hendaklah mengajari anak-anak mereka apa yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut dari ilmu min umurid din wa min al-adab. Hendaklah diajarkan anak-anaknya ilmu-ilmu din, ilmu agama, dan juga adab-adab dan akhlak-akhlak seorang muslim. Ini konsekuensi pertama dari prinsip yang pertama. Konsekuensi kedua dari prinsip pertama yang kita pelajari adalah ala talabil ilm an yuqaddim tahsila ma yajib li ala ma yustahab. Kalau sudah tahu bahwa yang wajib dipelajari adalah yang wajib, maka perkara-perkara yang merupakan fardu wajib, perkara yang wajib dikerjakan dari agama, maka harus pula dipelajari. Selain itu merupakan furudul kifayah. Selain yang wajib-wajib, ini perkara-perkara yang wajib tapi hanya anjuran sifatnya atau mustahab, maka mempelajarinya pun tidak wajib. Tetapi dari sisi kifayah harus ada sebagian muslimin yang mempelajarinya. Harus ada sebagian kaum muslimin yang mempelajarinya agar ilmu itu tidak hilang. Tetapi masing-masing individu tidak harus mempelajarinya karena dikerjakannya pun tidak wajib. Konsekuensi yang kedua kita dapatkan, hendaklah mendahulukan yang wajib di atas yang mustahabat. Hendaklah mendahulukan yang fardu ain daripada yang fardu kifayah. Dikatakan oleh beliau, oleh penulis rahimahullah, hafizahullahu ta'ala wa jazahullahu khairan, wa istighaluhu bil mustahabat wa ida'atul wajibat huwa min zuyufi talabil ilmi wa awa'iqihi. Kalau menyibukkan diri dari perkara-perkara yang mustahabat, perkara-perkara yang tidak wajib, dengan melalaikan yang wajib-wajib, ini termasuk penyimpangan dalam mencari ilmu. Termasuk kesalahan dalam mencari ilmu adalah sibuk dengan mempelajari sesuatu yang tidak wajib dengan melalaikan yang wajib. Apalagi sibuk dengan ilmu-ilmu yang mubah dengan melalaikan ilmu-ilmu yang wajib dia kerjakan, wajib dia pelajari. Ilmu akidah diremehkan. Ternyata mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya perkara yang mubah, bahkan mendekati haram. Apa itu mubah mendekati haram? Katanya mereka ilmu wawasan politik, atau ilmu thaqafah, atau ilmu mengetahui situasi dan kondisi dakwah di masyarakat, di dunia. Bagaimana dakwah di sini, bagaimana dakwah di sana. Ya, perlu memang. Apakah itu harus? Tidak. Apakah itu wajib? Tidak. Kalau sibuk dengan koran-koran, sibuk dengan TV, sibuk dengan berita-berita, dengan alasan saya ingin mempelajari bagaimana perkembangan dakwah di Amerika, bagaimana perkembangan dakwah di Syria, bagaimana perkembangan dakwah di Palestina, dan seterusnya, masya Allah, hebat sekali. Tetapi engkau melalaikan yang lebih wajib, yaitu mempelajari akidahmu, mempelajari bagaimana wudu, bagaimana salat, bagaimana engkau berakidah, dan apa saja yang harus diyakini oleh seorang muslim. Maka kita mendapatkan dari prinsip pertama bahwa jangan seorang talibul ilm mementingkan sesuatu yang mustahabat dengan melalaikan yang wajib. Kalau yang wajibnya kamu pelajari, masya Allah, silakan kalian tambah dengan yang mustahabat. Silakan kalian pelajari ilmu-ilmu lain yang merupakan ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu pendukung yang akan mendukung ilmu-ilmu lainnya. Silakan, tetapi dahulukan, utamakan ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Fardu atas ain. Fardu ain artinya fardu bagi masing-masing individu setiap orang. Tetapi perkara-perkara tadi seperti wawasan, bagi siapa wajibnya? Tidak bagi setiap orang. Paling tidak di antara muslim ada yang tahu, cukup. Ikhwanina na'azakumullah. Qala rahimah, qala hafizahullah. Kalau mereka mementingkan perkara-perkara tadi dengan melalaikan fardu-fardu yang wajib atau ilmu-ilmu yang wajib itu adalah zuyuf talabul ilm, penyimpangan dalam mencari ilmu, wa awaqihi, dan termasuk penghalang-penghalang mencari ilmu. Wa kamu wa taqsir alladhi yatlubul mustahab wa yatrukul wajibat. Betapa banyak kekurangan-kekurangan seseorang yang mencari ilmu yang mustahabbat meninggalkan ilmu-ilmu yang wajib. Fa daraba ba'dhum yatakallam fi masailil lugha. Kamu lihat mereka yang terbalik dalam mempelajarinya, mempelajari perkara yang mustahab meninggalkan yang wajib-wajib. Kamu lihat mereka. Yatakallam fi masailil lugha. Mereka berbicara dalam masalah lugha, dalam masalah bahasa Arab, nahwu, mustalah, balaghah, usul. Wa huwa la yuhsin an yatawadda, dan dia dalam keadaan belum bisa berwudu dengan baik seperti wudu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa la yuhsin an yusalli kama kana yusalli, bahkan tidak benar, tidak baik dalam salatnya, tidak seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqis ala hadha, dan ukur dengan ini betapa parahnya orang yang seperti ini. Bicara tentang nahwu, pandai dia. Bicara tentang lughah, sastra, masya Allah, bisa bikin syair dia. Tetapi bicara tentang masalah salat, aqidah, enggak ngerti. Bicara masya Allah ilmu-ilmu alat, tetapi ketika ditanyakan oleh seorang kepadanya tentang masya Allah, wa kana 'arsyuhu 'alal ma', dia jawab, kalau hadis itu sahih, itu madhabku. Loh, itu ada dalam Quran. Enggak ngerti dia, enggak paham. Masya Allah. Ini karena terbalik dalam mempelajari ilmu. Dia pentingkan perkara alat, dia tinggalkan perkara yang merupakan fardhu ain, yang merupakan fardhu wajib ala kulli muslimin. Itu akidahnya, apa yang harus diyakini, apa yang harus dia imani, apa yang dia kerjakan. Yang ketiga, dibangun mula di atas prinsip pertama, bahwasanya ala talibul ilm alla yukhalifa walidayhi birrihlah li talabil ilmi al wa binisbati ilayhi min al mustahabbat. Yang ketiga berarti dibangun pula di atasnya, bagi setiap talibul ilm, bagi setiap pencari ilmu, jangan menyelisihi orang tuanya dalam safar, mengadakan perjalanan jauh untuk mencari ilmu kalau ternyata yang akan dipelajari adalah perkara mustahabbat. Kenapa? Karena mustahab dengan wajib harus dipentingkan yang wajib. Izin pada orang tua, taat kepada orang tua merupakan fardu, merupakan kewajiban, fardu ain. Sedangkan yang akan dipelajari dengan safarmu meninggalkan keluargamu adalah perkara yang mustahabbat, maka izin pada orang tua. Kalau tidak diizinkan, jangan berangkat. Amma in kana al-ilmu alladhi yuridu rihlah ilayhi min wajibat. Adapun kalau ilmu yang akan dipelajari dengan perjalananmu, dengan rehlahmu, menempuh perjalanan jauh, adalah ilmu yang wajib, yang yahtajuha li'ibadatillah, yang memang dia perlukan untuk beribadah kepada Allah, fi yaumihi wa ilailatihi, yang perlu dia ketahui untuk sehari semalam dia mengerjakan, falahu an yarhal, kama nabaha ala dhalika al-imam sahabarati sabiqah, wa ma wajab ala dhalik fala yasta'adil afala yasta'adan abawaihi fil khuruji ilaihi. Kalau ilmu yang akan belajarinya ilmu yang wajib, ilmu yang merupakan perkara-perkara yang harus dia kerjakan pada hari itu, pada malam itu, maka safarnya dia terusan pula walaupun tidak diizinkan orang tuanya berangkat. Loh, kenapa melanggar? Karena taat pada orang tua wajib, dan apa yang saya akan pelajari di sana juga suatu yang wajib, bahkan lebih wajib. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Perhatikan, dibangun pula di atas prinsip pertama, kapan kita harus taat pada orang tua dalam masalah safar, kalau tidak diizinkan jangan berangkat, dan kapan kita boleh maksa walaupun tidak diizinkan. Kalau yang dipelajarinya adalah masalah-masalah yang sifatnya fardu kifayah, yang sifatnya ilmu alat misalnya, atau ilmu-ilmu yang bukan ilmu yang wajib, maka harus izin. Tidak diizinkan jangan berangkat. Tetapi kalau yang akan dipelajari adalah ilmu yang harus dia kerjakan sehari semalam, jadi fardu wajibnya, ilmu tentang salatnya, ilmu tentang puasanya, ilmu tentang yang harus dia kerjakan, akidah yang dia tidak menemukan di kotanya, maka mau tidak mau dia harus berangkat walaupun orang tuanya tidak mengizinkan. Yang keempat, dibangun pula di atas prinsip pertama ini, al-ulum al-musa'idah atau ma yusammihi ba'du ahli al-ilmi bi'ulumil alah kal-lughah al-arabiyyah wal-balaghah wal-usul wal-mustalah wa'ulumul Qur'an yutlab minha ma yuhaqqaqul maqsudul asli. Kata beliau, hafizahullah, bahwa dibangun di atas prinsip pertama pula, bahwa ilmu-ilmu yang merupakan pendukung, ilmu pendukung, atau yang lebih dikenal, yang dinamakan oleh beberapa para pencari ilmu dengan istilah ilmu alat, ilmu alah, seperti ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, sastra Arab, atau ilmu usul, atau ilmu mustalah, atau ilmu-ilmu Quran. Bukan Al-Qurannya, ilmu tentang Quran, kapan ditulisnya, sejarah penulisannya, dan sebagainya. Maka dipelajari, yutlab minha ma yuhaqqaqul maqsudul asli. Maka dipelajari ilmu-ilmu alat tadi sekedar untuk mendapatkan, wujudkan tujuan utama. Ketika kita mempelajari bahasa Arab, apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya adalah mempelajari Quran dan Sunnah. Maka sekedar untuk mencapai tujuan itu cukup. Jangan sampai kamu berdalam-dalam-dalam bahasa Arab, melampaui batas berlebihan, lupa pada tujuan utama. Fanifirina'azakumullah, ada atau tidak ada? Ada. Termasuk zuyuf talabil ilm, termasuk penyimpangan dalam talabil ilm, penyimpangan dalam mencari ilmu, adalah orang-orang yang tenggelam dalam ilmu alat. Tenggelam dalam ilmu alat, kemudian dia lupa tujuannya. Padahal yang namanya alat itu kan alat. Alat bantu untuk mencapai tujuan. Kalau alat bantu untuk mencapai tujuan, maka tujuannya jangan lupa. Tujuannya adalah mempelajari Quran dan Sunnah lil amal. Mempelajari Quran dan Sunnah untuk taat pada Allah SWT. Untuk beribadah kepada Allah SWT dengan benar. Sehingga kita pelajari ilmu alatnya. Karena Qurannya bahasa Arab, Quranan Arabian, maka kita pelajari bahasa Arab. Karena di sana ada nahu, bahasa Arab itu berkaitan dengan nahu, harus pelajari nahunya. Karena di sana gaya bahasa Quran sangat tingginya, betul-betul baligh, maka pelajari pula balaghah. Balaghah, yakni bagaimana sastra Arabnya. Dipelajari pula. Khamilina'azakumullah, supaya kita paham betapa tingginya bahasa Arab yang ada pada Quran. Dan betapa fushahnya bahasa Arab yang ada pada Quran. Dan makna-maknanya kita pahami, karena kita sudah memahami alat-alatnya. Tetapi ada sebagian kaum muslimin yang mempelajari sastra Arab dan terus tenggelam di sana sampai dia menjadi seorang syair. Tahu syair? Penyair. Dia nulis syair-syair dengan bagus, dengan hebat, sampai terkenal sebagai seorang syair, penyair. Lalu terus bagaimana tafsir Qur'annya? Tidak digubris, lupa. Bagaimana dengan hadisnya? Boro-boro dipelajari. Dia sekarang sibuk mencatatkan syair-syair untuk para penyanyi. Untuk para penyanyi. Penyanyi-penyanyi Mesir, penyanyi Arab. Mereka butuh syair-syairnya. Dia nulis dengan gaya bahasa yang hebat. Kenapa? Karena dia tenggelam dalam ilmu alat tadi, lupa tujuan utamanya apa. Ada sebagian lagi anak-anak pondok mempelajari bahasa Arab sampai pandai. Tiba-tiba apa dalam tasnya? Beristri kitab-kitab. Dikira kitab-kitabnya para ulama, ternyata bukan. Kitab novel-novel berbahasa Arab. Novel? Tahu kitab novel? Kitab cerita-cerita cinta, cerita sampai pulang ke Indonesia, bikin cerita, bikin dongeng, ayat-ayat cinta. Kasian. Kasian wallah. Orang yang lupa terhadap tujuan utama ketika belajar bahasa Arab. Padahal kaum muslimin di Indonesia ini ngapain belajar bahasa Arab kalau bukan karena Qur'annya bahasa Arab, iya kan? Ngapain belajar bahasa Arab kalau bukan karena agamanya bersumber dari Quran wa Sunnah. Dua-duanya berbahasa Arab. Maka kaum muslimin berlomba-lomba mempelajari bahasa Arab di pondok-pondok pesantren. Tetapi ketika melanjutkan sampai ke Mesir sana, lupa tujuan utamanya. Sehingga jadilah dia sastrawan Arab. Buat apa jadi sastrawan Arab? Bisa masuk surga. Hanifidina azakumullah. Hati-hati. Kata beliau, dibangun di atas prinsip pertama. Bahwasanya ilmu-ilmu alat tadi. Apakah ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, ilmu usul, ilmu mustalah hadis atau sejenisnya, wa ulumul Quran, dipelajari sekadar untuk mencapai maksud. Wa huwa al-qiyam bi ibadatillah. Maksud utamanya adalah menegakkan ibadah kepada Allah dengan benar. Yani menegakkan ibadah kepada Allah dengan benar dengan cara mempelajari Quran dan Sunnah. Allati khuliqna min ajliha. Yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuknya. Kita diciptakan untuk ibadah. Wa illa daqala dzalika fi babi taraf al-ilmi wallahu alam. Kalau bukan karena itu, maka niscaya dia mempelajari hanya taraf al-ilmi. Taraf ilmu yang sia-sia. Dia ahli bahasa Arab tapi enggak ada faedahnya. Dia ahli sastra Arab tapi enggak ada faedahnya. Dia ahli dalam bidang ini bidang itu tapi enggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena dia tidak mempelajarinya untuk mencapai tujuannya, tujuan utamanya, yaitu mempelajari Quran dan Sunnah agar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik, dengan benar, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita sudah menjadi seorang abid bil ilm, seorang yang abid lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu. Fala yutlab min talib ilm annahu an yakuna kasibawi. Maka tidak diminta seorang talibul ilm untuk menjadi seperti si bawai ketika mempelajari bahasa Arab. Tak harus. Jangan kamu bayangkan kalau saya pelajari bahasa Arab saya akan menjadi si bawai. Enggak perlu. Enggak perlu menjadi si bawai. Bahkan sebagian ulama menyatakan ilmu nahwu ilmu bahasa Arab itu seperti garam. Kalau terlalu banyak keasinan enggak enak. Terlalu asin. Seperti kukutnya saja. Kalau ditanya kepada ibu-ibu yang memasak di dapur, garamnya seberapa? Gak bisa ditentukan. Mesti jawabnya secukupnya. Ya seberapa? Ya secukupnya. Demikianlah kita mempelajari nahwu, bahasa Arab. Sampai kapan? Sampai jadi si bawai? Enggak. Secukupnya. Sampai kita bisa paham Quran dan Sunnah selesai. Kita terapkan Al-Quran, kita terapkan Sunnah. Qanifirin a'azakumullah. Wa min talib al-lughah, juga para pencari ilmu sastra Arab. Apakah mereka itu diharapkan untuk menjadi seperti Khalil atau Azhari? Tidak. Bukan diharapkan untuk menjadi Khalil atau Azhari. Wa min talib al-balaghah, demikian pula pencari balaghah, orang yang pelajari sastra Arab, tidak diharapkan untuk seperti menjadi Jurjani atau sejenisnya. Yakfihi min kulli dhalika ma yataajuhu li fahmi al-Qur'an wa sunnah. Cukup dipelajari semua itu sekedar untuk memahami Quran dan Sunnah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau kita contohkan dari tadi bahasa Arab yang berlebihan, kalau contohnya orang yang mempelajari usul berlebihan, apa jadinya? Ikhwan fillah na'azakumullah. Usul fiqh paling sering dimasuki filsafat, dimasuki ilmu kalam. Mereka-mereka yang berdalam-dalam dalam ilmu usul terus sampai-sampai dia jadinya bukan seorang yang alim, tapi seorang yang cerewet. Tahu cerewet? Pintar debat. Setiap omongan dibahas. Omongan ini maksudnya kesana berarti kesini. Ini kan aminnya khas, ini bahas begitu. Kamu berbicara di debat. Sampai-sampai gurunya sendiri, Pak. Ketika muridnya merokok. Kata gurunya, kamu gak baca tulisannya? Dilarang merokok di sini. Pak, itu kan kalimatnya di sini. Di sini itu berarti kan di tembok itu. Saya kan di sini, beda tempatnya, katanya. Papan itu kan bertuliskan di sini. Di sini itu di papan itu. Apa ini? Ilmu cuap-cuap. Ilmu cerewet. Kenapa kok begini jadinya santrinya? Salah asuhan. salah asuhan. Dari sisi mana salah asuhannya? Terlalu sulnya, tapi kurang akidahnya. Terlalu banyak ilmu alat, tapi kurang ilmu yang wajib dipelajari, yaitu iman, akidah, prinsip-prinsip ahlus sunnah, prinsip-prinsip yang harus dipegang kuat-kuat, yang Rasulullah akan abu alaiha bin nawajid, gigitlah dengan geraham kalian. Pegang, tamassaku biha, wa abu alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Qul inna a'udzubikumullah, ini malah dibiarkan. Tetapi ilmu dari setiap hari jadi seperti itu. Qul inna a'udzubikumullah, dan biasanya lebih ekstrem dari gurunya. Qala min kulli dzalika, ilmu-ilmu tadi pelajari perlu. Bukan tidak perlu, sekedarnya saja. Sampai kita bisa memahami istilah-istilah para ulama. Kalau para ulama mengatakan ini am, atau para ulama mengatakan ini khaf, atau para ulama menyatakan bahwa ini muqayyad, kamu ngerti. Karena kamu telah mempelajari ilmu usul fiqh. Kan begitu, selesai. Walqiyam bima awjallahu alaihi min ibadatihi. Karena tujuan utamanya adalah menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua empat perkara terlahir atau dibangun di atas prinsip yang pertama. Bahwa ilmu itu ukuran wajibnya. Kalau wajib diamalkan oleh kita, maka wajib dipelajari. Kalau bersifat anjuran dan mustahab, maka hukumnya pun anjuran untuk dipelajari. Setelah yang wajib-wajib, maka kemudian kita dapatkan faedah-faedah tadi. Kalau begitu, pentingkan yang wajib, jangan mementingkan yang mustahabat kemudian alihkan yang wajib. Dan juga ingat, kalau perkara yang wajib harus bagaimanapun kamu harus cari, walaupun orang tua tidak izinkan, memaksa, karena wajib kamu pelajari. Tetapi kalau perkara itu mustahabatnya, perkara-perkara tambahan, maka hendaklah ini pada orang tua. Kalau diizinkan, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan berangkat. Demikian pula kita melihat apa yang kita ambil tadi yang terakhir, bahwa ilmu-ilmu alat dipelajari sesuai dengan kebutuhannya. Sampai kita bisa memahami Quran dan Sunnah dan mengamalkannya. Jangan lupa tujuan itu, tujuan utamanya. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.